Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala alladzi nataqa bi afdalil lughat wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Para pemirsa, ikhwani wa akhwati fillah, azakumullahu jami'an. Alhamdulillah, di malam hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita, yaitu masih berkisar tentang i'rab serta alamat i'rab dan tanda-tanda i'rab. Nah, di dalam jadwal ini yaitu dikelompokkan kepada dua macam. Yang pertama, alamatul i'rab lil asma. Yang kedua, alamatul i'rab lil af'al. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai ketiga, bagian ketiga, yaitu jama' mudzakkar salim, yaitu alamatul i'rab li jam'il mudzakkar salim serta contoh-contohnya. Nah, malam ini kita masuk kepada yang keempat, yaitu jam'ul mu'annathis salim serta contohnya dari Al-Quran Karim. Nanti kita lihat sebagai apa kedudukannya dalam kalimat. Baik, tafadhal Abu Luqman. Baik. Jazakallahu khairan Ustaz atas pembukaannya. Ya. Para pemirsa, pendengar di rumah, silakan Anda bisa berpartisipasi dengan awal ini qiraah Ahmad Yusuf membaca. Untuk yang keempat, jama' mu'annats salim, silakan Anda bisa memutar nomor 0218236543. Kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana, Umu? Fatimah di Bekasi, Ustaz. Ya, baik. Baik, barakallahu. Halaman berapa, Ustaz? Ana lu syaitil fasasat. Baik, baik. Naam. Safa 85. Naam, tafadhali ya Umu Fatimah. Bismillah. Jam'ul mudzakkaris salim. Jam'ul mu'annatsis salim. Oh, jam'an. Apa yang rupiah, Ustaz? Ya. Jam'ul mu'annatsis salim. علامه رفعه الضمه عظم السماوات علامه نصبه الكسره فطر السماوات علامه جره الكسره على السماوات. طيب. Nah, itulah tanda i'rab bagi jamak muannats salim. Apa ciri jamak muannats salim? Diakhiri alif dan ta, ya Ustaz. Akhiri alif dan ta. Ternyata Ta maftuha, bukan ta marbuta, ya. Ta maftuha. Yang mana ta ini bukan ta asli. Ta apa? Alamatu, apa namanya? Tanya ta zaidah, ya. Zaidah, oh. Iya. Bukan ta asli. Tapi mungkin satu pertanyaan, awqatun itu jama' apa itu? Al-awqat. Jama' taksir. Nah, jama' taksir. Kenapa? Bukankah diakhiri alif dan ta al-awqat? Sebentar, ya. Ana tulis dulu. Aktub ala sabura. Ya. Bukankah di akhirnya alif dan ta al-awqat? Karena mufradnya bukan itu, Ustaz. Bukan apa? Bukan mu'annas. Dan mu'annas. Al-aw. Baik, ta ini ta apa ini? Ta asli. Ta asli. Jamak di apa? Waktu. Al-waktu. Al-waktu. Iya. Nah, ini mirip kan? Ya. Mirip. Jamaknya mirip sekali. Alif dan ta. Ya, maka harus tahu mufradnya. Mufradnya al-waktu, jamaknya al-awqat. Nah, ini jamak taksir, ada penambahan huruf. Pertama, hamzah di awal, imbuhan di awal, kemudian sisipan alif, ya kan, ini sisipan. Jadi al-awqatu, al-waktu. Baik, jadi ini bukan jamak mursal sekalipun, mirip di akhir alif dan ta, karena ini ta-nya ta asli, ya. Baik. Nah kita lihat tanda rafaknya apa? Dhamma. Dhamma. Ardus samawatu. Baik, sebagai apa itu? Kenapa dia marfu? Arduha samawat. Khabar ya Ustaz. Khabar, betul. Mubtada'nya ardu. Taib, yang kedua? Safwa. Alamatun nasbi kasrah. Naam. Alamatun nasbi kasrah. Ini alama far'iyah atau alama asliyah? Far'iyah, karena asli fathah. Oh ya. Karena tanda asli nasab adalah fathah. Nah, ketika bukan fathah berarti apa? Far'iyah. Apakah itu apa? Bentuk huruf atau harakat? Baik, jadi fatara samawati. Nah, ini mansub ke tanda sebenarnya kasrah. Sebagai apa dia? Maf'ul bih daripada kata fatara, fi'il fatara. Baik. Yang ketiga, alamatu jari kasrah. Baik, kemudian tandanya apa? Alas samawati. Di sini kasrah kenapa? Ismun majrurun. Isim majrur. Iya betul, kasrah ya isim majrur. Enak maksudnya kan? Kenapa? Karena jar muannats. Iya, dimasuki oleh huruf jar. Dakhala 'ala harfu jar. Idzan kaifa nufarriq baina an-nasab wal jar? Bagaimana beda antara nasab jar wa 'alamatuhuma? Amil. Sawa. Amil yang masuk. Iya, amil yang masuk. Amil, tergantung amil yang masuk. Apakah amil yang menjarkan atau amil yang nasabkan? Baik, ahsant. Naam. Ya, mungkin kelima. Lanjut. Ya, lanjutlah. Naam, baik. Ini yang pertama ya. Iya. Baik. Pertama ada jatah lebih. Alhamdulillah. Iya. Terus khamisan, jam'u taksiri. Baik. Alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Ar-rijalu qawwamuna. Alamatu nasbihi al-fathatu. Innakum latatuna ar-rijala. Alamatu jarhi al-kasratu lir-rijali nasibun. Baik. Nah, itu jamak taksir ya. Apa arti jamak taksir? Tidak beraturan. Jamak yang tidak beraturan. Iya. Yeah. Ada kalanya apa? Berkurang hurufnya. Seperti kitab 4 jadi kutub, jadi 3. Kitab 4 huruf, kutub 3 huruf. Ada kalanya bertambah. Seperti rijal, mufradnya rajul, 3 huruf jadi rijal. Jadi 4 huruf. Iya. Kemudian alamatu jari kasrah lirijali nasibun. Kenapa jar di situ? Dukhuli amil jar. Amil jar itu lirijali. Baik, nasibun sebagai apa ini? Mubtada muakhar. Ciri mubtada muakhar itu mudah ya. Didahului. Itu khabarnya sibul jumlah atau jar majrur. Baik, ahsant, barakallahu fiik. Wa fiikum barakallahu, jazakumul khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penelpon pertama selalu ada tambahan waktu ya. Oh iya. Baik, kami persilakan untuk penelpon yang berikutnya. Anda bisa kembali ikut berpartisipasi dengan memutar nomor 0218236543. Kami persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Umu Fatia, Ustaz di Aceh. Baik. Iya. Silakan, tafadhali. Sadisan, Ustaz. Iya, sadisan. Sadisan. Alismul ladhi la yanfarifu. Iya. Alamatu rafaihi ad-dhammatu. Pakai tahu, Ustaz. Iya. Alamat rafi ad-dhammatu. Terus baca ayatnya. Wa qala fir'aunu. Iya. Terus alamat nasbihi al-fathatu. Inna fir'auna ala fil ardi. Iya. Alamat jarrihi al-fathatu. Iz arsalnahu ila fir'auna. Baik. Yang sama di sini apa? Yang nasab dengan ini jar ya. Tanda nasab dan tanda jar bagi isim yang ismul ladzi lain sarif, isim yang tidak boleh bertanwin ya. Yang sarif di mana yunawwan. Lain sarif la yatanawwan. Jadi tidak bertanwin. Ghair munawwan. Nah, tanda nasab dan tanda jarnya sama. Sekarang bagaimana membedakan antara keduanya? Melihat amil yang melihat amilnya. Apakah amilnya amil nasab atau amil jar? Kalau amil nasab berarti dia mansub, amil jar berarti dia majrur. Jayid. Nah, kita lihat yang pertama, wa qala fir'aunu. Nah, itu marfu. Kenapa marfu di situ? Fa'il. Fa'il. Tapi enggak bertanwin. Maka dia kata ismul ladzi sarib. Apa ilatnya? Masih ingat? Enggak ingat, Ustaz. Perlu saya kasih gambaran. Ismul ladzi lain sarib, isim yang tidak boleh bertanwin yang memiliki dua ilat itu terbagi dua kelompok. Kelompok pertama isim alam, kelompok kedua kata sifat. Nah, ini yang memiliki dua ilat, dua sebab ya. Ada yang satu sebab, illah wahidah, satu ilat, satu sebab. Dengan satu sebab dia tidak boleh bertanwin. Nah, coba ingat kembali. Di antaranya apa? Sirah muntahal jumu'. Sirah muntahal jumu'. Yaitu apa? Bentuk akhir jamak. Contoh, yaitu polanya. Yang penting polanya. Polanya mafa'il atau mafa'il. Pakai iya sebelum akhir. Nah, ya. Mafa'il atau mafa'il. Pengerti mafa'il bukan berarti di awal harus mim, tidak. Ya. Bisa jadi huruf lain ya. Atau kalau mau dia apa boleh juga fawa'il ya, pakai selain mim. Fawa'il untuk yang bukan mim. Fawa'il, fawa'il. Polanya sama. Masjid, masajid. Misbah, masabih. Miftah, mafatih. Tapi juga terdapat dalam Quran tanpa ya, mafatihul ghaib. Ya. Jadi ada dua bentuk dia. Ya. Maknanya sama saja. Mafatih dengan mafatih. Taib. Nah, ini ilatnya, apa ilatnya dia ngebel bertanwin? Isim alam. Bukan isim alam, sirah muntahal jumu'. Sirah muntahal. Iya, kenapa sirah muntahal jumu'? Yaitu jama' dalam bentuk jama'. Jama' apa? Tentu jama' taksir. Tapi pola jama' taksir, tapi polanya apa? Polanya mafa'il atau mafa'il. Itu polanya, kalau selain itu enggak masuk. Kan banyak jama' taksir kan, kutub. Iya. Yeah. Yes, kutub itu jamak taksir. Apalagi auqat jamak taksir. Waktun auqat, tapi itu bukan ismul ladzi nasarib. Kenapa? Karena itu bukan pola mafa'il atau mafa'il. Mafa'il. Nah, itu yang satu ilat. Nah, yang dua ilat adalah isim alam tambah ilat yang kedua. Ilat pertama alamiah karena dia isim alam tambah ilat yang kedua. Nah, ini yang sudah kita jelaskan. Nah, kalau kembali pada Fir'aun, iya. Nah, ini apa? Apa ilatnya? Yang tadi siwa muntahal. Apa? Fir'aun siwa muntahal jumu? Isim alam. Tadi. Iya, alam. Iya, is alamiah, isim alam. Iya, Ustaz. Iya. Isim alam itu ada namanya lakab. Ya kan, ada namanya kunyah. Jadi isim alam, jadi ada lakab, ada kunyah. Nah, Fir'aun ini kan lakab ya. Lakab Raja Mesir. Betul? Iya. Ya. Lakab Raja Mesir. Termasuk isim alam juga. Itu ilatnya apa? Ilatnya alamiah. Yang kedua, ilatnya apa? Kan dua ilat. Kalau isim alam, mesti dua ilat dia. Perfect. Alamiah terus apa? Ilat lagi. Al-ujmah. Ajam. Ayat. Iya. Di dalam kitab apa? Mutamil Jurumiyah itu disebutkan ada 9 ilat. Dirangkum dalam satu apa? Ungkapan. Ijma' wazin adilan an-nisbi ma'rifatin rajib wa rakib wazid ujmatan. Nah, ujman, ujmatan, ujmah. Ijma' wazin adilan anis bima'rifatin rakib wazid ujmatan fal wasbu qad kamula. Dia ujmah itu ajam. Karena dia, karena kata ini bukan berasal kata Arab, maka dikatakan apa? Ajam. Ya itulah, maka tidak boleh bertanwin dia. Itu harus ingat kembali pelajarannya. Iya, harus diulang-ulang. Terus yang kedua, inna fir'auna. Nah, fir'auna ini mansub. Kenapa dia mansub? Karena ada inna, Ustaz. Ada amil yang masuk. Mana ada amil inna? Yaitu apa? Isim inna. Karena inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar ya. Inna Allah, ambil aja suatu contoh ya, diingat aja, inna Allah ghafurun. Enggak pernah dibaca innallahu, pasti innallaha. Nah, karena isim inna itu mansub. Taib, kemudian apa lagi? Idh arsalnahu ila fir'aun. Fir'auna juga, fir'auna. Fathah juga. Nah, Ustaz. Nah, apa? Ada huruf jar. Ada huruf jar masuk. Ila ya. Makanya nah, fir'auna ini, dia majrur, tanda jarnya fathah. Karena dimasuki oleh ila. Ya. Ahsant, barakallahu fiik. Fiik, barakallahu Ustaz. Ya. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah penelpon kedua telah berpartisipasi dari Aceh. Dan untuk berikutnya kami persilahkan kembali untuk pendengar dan pemirsa Roja, silakan Anda bisa berpartisipasi aktif dengan memutar 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya, silakan. Silakan Umu. Ah, tampaknya ada sedikit kendala ya. Suaranya tampaknya terlalu kecil, sehingga silakan bisa ditutup terlebih dahulu dan dicoba diputar kembali nomor teleponnya di 021-823-6543. Baik, kami persilakan. Iya. Baik, tampaknya kita beralih dulu, Ustaz, kepada Iwah di studio. Betul. Baik, silakan Iwah di studio bisa melanjutkan untuk qiraah latihan di i'rab ini. Silakan. As-sabi' al-ismul maqsuru 'alamati raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal alifi lit'adzur. Wa qala Musa rabbi a'lamu. Alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun 'alal alifi lit'adzur. Wa laqad arsalna Musa. Alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun 'alal alifi lit'adzur. Id qadaina ila Musa. Oh iya, ini yang ketiga ini contoh musanya enggak tepat ya. Iya, karena Musa ini samping isim maksud tapi juga apa? Ismul ladzi sharif. Iya. Ismul ladzi la yansarif. Ini sudah saya revisi ya di cetakan kedua, yaitu mendatangkan contoh yang lain ya. Ya, ada banyak kata al-kubra juga. Bisa seperti Al-Qur'an min ayati rabbihil kubra. Ya, itu majrur ya. Baik. Nah, di sini kalau contohmu ila Musa, ini berarti alamatu jarihi fathah. Alamat jari fathah. Nah, karena dia isim maksur, ini juga contoh isim maksur ya. Isim maksur bisa juga masuk pada ismul ladzi lain sharif. Karena Musa itu di samping isim maksur, di samping juga apa? Isim yang tidak boleh bertanwin. Cuma tanwinnya tidak bisa dinampakkan. Kenapa? Karena dia isim maksur ya. Baik. Jadi boleh kita katakan bahwa isim maksur itu ya, bisa tanda jarnya fathah kalau dia fathah muqaddarah, kalau dia ismul ladzi sharif yang berakhiri dengan alif maksurah ya. Kalau alif khabar seperti contoh ini wa qadaina ila Musa ya. Ya, Musa di sini tanda jarnya fathah ya, bukan kasrah. Jadi yang kedua isim maksur yaitu tanda jarnya kasrah ya, selain ismul ladzi sharif. Jadi isim maksur adalah isim yang diakhiri oleh alif ya. Ada kalanya di ismul ladzi sharif, ada kalanya dia bukan ismul ladzi la sharif. Nah, itu bisa dilihat ya, coba dilihat kembali di bab atau di pembahasan ismul ladzi apa isim maksur ya. Isim maksur di halaman berapa itu? Halaman 54. Ya, halaman 54. Ya. Nah, itu ada contoh di ayat Quran ya, halaman 54 terakhir, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Ukhra itu adalah mansub. Mansub. Kemudian walaqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Al-kubra. Nah ini na'at. Wa tammat kalimatu rabbikal husna. Ya. Al-husna juga na'at, tapi na'atnya marfu. Kalimatu. Ini sudah kita ungkapkan. Kalau walaqad ra'a min ayati rabbihil kubra, al-kubra na'at bagi ayat, ayat majrur. Tanda jarnya apa? Kasra muqaddarah. Kerana al-kubra ada alif lam. Ada alif lam berarti dia bukan ismul ladhi lain sarif. Ya. Kalau tanpa alif lam, ya masuk ismul ladhi lain sarif. Kerana ilatnya apa? Ini masuk pada waspun, kata sifat serta ta'nis. Jadi yang ismul ladhi lain sarif, sebagaimana saya ungkapkan di awal, yang punya dua ilat terbagi dua. Yang pertama isim alam, kelompok isim alam, tambah ilat yang keduanya, contoh Ahmad, ya, isim alam, kemudian apa? Wazan fi'il. Yazid, isim alam, ke nama orang, kemudian apa lagi? Wazan fi'il. Uthman, isim alam, ilat yang kedua adalah ziyadah alif dan nun. Nah, nah kelompok yang kedua yang punya dua ilat adalah sifat, kata sifat. Nah, kata sifat tambah ilat yang lain. Contohnya apa? Kata sifat, kemudian tambah ziyadah alif dan nun. Seperti atsyan, jau'an. Itu dua ilat. Ya. Kemudian, mu'annas. Ta'nis, tapi ta'nis apa? Bukan ta'marbutah. Kalau ta'nis ta'marbutah, dia munawan. Rahimatun, karimatun, jadidatun. Kan kata sifat, ha? Nah, itu munawan. Kenapa? Karena tanda ta'nisnya bukan. Ada tambah butoh. Yang ini ada tanda tataknya apa? Tanda mu'annasnya adalah selain tambah butoh. Apa itu? Alif maksurah dan alif mamduda. Kubra. Nah. Sugra. Nah itu masuk apa? Ismul ladhi la yansarif. Tapi kalau pakai alif lam, al-kubra. Nah. Dia tidak termasuk lagi. Tanda irabnya tiga. Marfu bil dhammah. Wa mansub bil fathah. Wa majur bil kasrah. Tapi kalau hanya kubra saja, tanpa alif lam, marfu bil dhamma wa mansub bil fatha wa majrur bil fatha. Cumanya tanda harakatnya apa? Muqaddarah ala al alif li ta'adzur, kerana isim maksur. Nah. Jadi isim maksur ini ada kalanya masuk ismul ladzi sarif, ada kalanya dia bukan ismul ladzi la yansarif. Nah, ini Musa termasuk apa? Ismul ladzi la yansarif. Baik, jadi catatan di sini bahwa contoh ila Musa ini adalah alamatu jarhi fathah. Ya, alamatu jarhi fathah. Muqaddar alif, bukan kasrah. Ya. Tapi kalau tadi wa min ayati rabbihil kubra, al-kubra alamatu jarhi kasrah, muqaddarah ala alif. Karena sudah ada alif lam al-kubra. Baik. Nah, wa qala Musa. Jelaskan itu marfu, kenapa marfu di situ? Fa'il. Fa'il. Cuba i'rab. Musa. Musa fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal alif wa mana'a min dhuhuriha at-ta'dzur. Mana'a min dhuhuriha? Mana'a min dhuhuriha at-ta'dzur. Naam. Li'annahu li'annahu isim maqsur. Isim maqsur. Kalau Rabbi, isim apa itu? Rabbi. Rabbi isim maksur atau mangkus? Bukan, Ustaz. Bukan. Isim apa? Munasabah mana? Rabbi, ya itu isim biasa. Ya isim. Ya itu isim mudhaf ilaihi mutakallim. Iya. Iya, dia bukan isim maksur ya, bukan isim mangkus. Ya itu bukan ya lazima itu ya mutakallim. Nah, tapi i'rabnya sama juga muqaddar. Coba bagaimana i'rab Rabbi? Rabbi a'lamu. Rabbi kitabi qalami ilahi. Rabbi mubtada. Kenapa? Karena nanti ketika rafa' sama aja. Ya. Rabbi marfu' kan? Marfu'. Kenapa marfu'? Mubtada. Mubtada. Khabarnya? A'lamu. A'lamu. A'lamu fi'il atau apa? Fi'il. Bukan fi'il, itu isim tafdil. Ya, isim tafdil. A'lamu, lebih tahu. Ya. Tuhanku lebih tahu. A'lamu. Atau paling tahu. Tak paling mengetahui. Dia. Nah, nanti ketika masuk Rabbi juga. Da'autu Rabbi. Contoh, umpamanya. Da'autu Rabbi. Ketika jar juga Rabbi juga. Jadi i'rabnya juga muqaddar. Cuma muqaddarnya di mana? Nah, coba i'rab bagaimana? Rabbi. Rabbi. Yang seperti ini perlu diulang-ulang ini. Mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal ya'. 'Alal ya'. Memang ya itu huruf akhir. Daripada mubtada. Mubtadanya mana sih? Dhammatun. Paham enggak antum? Kalau idhafah, lahdah. Idhafah atau idhafah, penggabungan dua suku kata yang menjadi jabatan kata dan kalimat itu mudhafnya atau mudhaf ilaih? Mudhaf. Mudhafnya kan? Mudhaf. Antum mengatakan Kitabu Ahmad. Atau kitabul waladi. Ini apa? Idhafah sah? Nah, kitabul waladi jadid. Ini khabar. Khabar kan? Tapi khabar ini info untuk walad atau untuk kitab? Kitab. Kitab. Kitab anak itu baru. Baru itu barunya apa? Kitabnya atau anak? Kitabnya. Nah, kitab. Makanya kalau sudah yang namanya idhafah, penggabung dua suku kata yang menjadi jabatan kata dan kalimat adalah kata mudhafnya, kata pertama. Iya. Yeah. Bukan kata kedua. Kata kedua itu selama-lamanya majrur, dia enggak berubah fungsi. Selamanya majrur. Ini yang berubah. Bisa kitabu, bisa kitaba, bisa kitabi. Tergantung posisinya dalam kalimat. Nah, kalau ini sebagai marfu, ya kan? Marfu kenapa marfu? Mubtada. Kalau dia mansub, inna, masuk inna. Inna. Hai. Coba. Yang berubah mana? Ini atau ini yang berubah? Kitab. Ini yang berubah. Karena ini yang menduduki jabatan kata dan kalimat ini, kata pertama. Inna kitabal waladi jadi. Nah. Paham itu? Nah, demikian juga Rabbi. Nah, kalau tiba tanda i'rabnya mana? Kata pertama tanda i'rab. Bukan kata kedua. Ini kata kedua selamanya mudhaf ilaih. Enggak ada pengaruhnya. Mau jadi sebagai mubtada atau dia maf'ul bih atau mansub atau majrur, ini tidak ada pengaruhnya. Ini tetap dia dia tidak berubah, tetap mudhaf ilaih. Nah, kembali pada Rabbi. Kenapa antum bilang alal ya? Emang mudhafnya ya huruf ya? Mutakallim. Mudhafnya mana? Alal ba. Ba. Ini mudhafnya ya, makanya. Nah. Huruf ba rab itu sebagai apa? Akan menduduki jabatan kalimat kata rab, bukan kata ya. Ya itu selamanya mudhaf ilaih. Tuhanku. Nah. Rabbi. Nah, sekarang bagaimana? Rabbi apa? A'lamu sah. Rabbi a'lamu. Nah. Bagaimana mi'rab ini? Idhafah pada mutakallim. Dhamma muqaddarah alal ba. Alal ba. Jadi Rabbi mubtada'un marfu' wa alat rafi dhammatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallim. Ala ma. Ma itu apa? Sesuatu. Maksud huruf. Ala ma qabla ya'il mutakallim. Dhammahnya ditakdirkan, ditetapkan di mana? Di huruf sebelum ya mutakallim. Mana hurufnya? Huruf ba. Nah, berarti apa? Ditetapkan di ba itu ada dhammah, tetapkan. Enggak bisa dibaca. Kalau bahasa jadi rabboy, ya kan? Kalau rabboy ini ya ini marah. Enggak bisa, saya minta kasrah katanya. Karena ya tunasibuha kasrah. Nah. Kalau asalnya begitu, rabboy, kan ini. Kitabu, kan ini, kitabul waladi. Marfu kitabul waladi. Seharusnya rabboy kalau mengacu ke sini kan itu. Nah, di sini tidak bisa karena mudhaf ilainya beda. Ini isim dhahir, ini ia mutakallim. Ya mutakallim minta kasrah. Nah, terpaksa dikasrahkan. Ha, terpaksa. Makanya apa? Dhamma muqaddara ala ma qabla ya mutakallim. Mana amin zuhuriha. Terhalang untuk menampakkan dhamma. Kenapa? Istighal. Al-istighalu. Ulama pakai istighal. Istighalu bi harakati munasibah liya mutakallim. Disibukkan oleh harakat yang sesuai bagi mutakallim. Apa harakatnya? Kasrah. Inilah yang menyibukkan harakat dhamma. Enggak bisa dhammahkan. Besarnya rabbuy. Kan gitu. Enggak bakalan ada disebut rabbuy. Kitabuy. Qalamuy. Ya. Ya. Mesti qalami. Nah, ketika mansub sama saja. Rabbi. Inna rabbi a'lamu. Inna. Maksud inna. Kan mansub kan? Fa. In. Inna. Inna rabbi. Sama saja. Rabbi juga. Enggak ada perubahan dari pertama. Nah, dari mana tahu kita bisa merubah, apa? Tahu ada perubahan, hakikatnya berubah, ada amilnya masuk. Amil ini beda. Kalau tadi amil apa? Dia mubtada, marfu bilib tidak, disebutkan dia terletak di awal. Nah, ini mansub kenapa? Karena ada amil nasab. Bagaimana i'rabnya ini? Rabbi. Ismu inna, ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi fathah. Fathah muqaddara ala ma qabla ala ma qabla ya al mutakallim. Nah, itu berarti apa? Di ba, huruf ba. Nah, asaba rabbai kan gitu. Nah, mana amil zuhuriha al istighalu bi harakatin munasibatin li ya al mutakallim. Itulah yang menyebabkan apa? Dia tidak bisa diharakatkan. Terus kalau dia jar gimana? Dia jar. Apa contohnya? Mungkin contoh ini juga kita buat. Umpamanya arju. Saya berharap min rabbi. Saya berharap dari Tuhanku. Ya. Dukhul jannah misalnya, dukhul al jannah. Arju min Rabbi al-maghfirata. Kita bikin objeknya. Al-maghfirata. Keampunan. Nah, sekarang Rabbi. Bagaimana mi'rab Rabbi ini? Kasra zahirakah? Arju min Rabbi. Min Rabbi. Gimana i'rabnya? Apakah i'rabnya Rabbi? Ismun majrurun bimin wa alamatu jari kasratun zahira. Ini kasrat zahira, sah? Kasratun zahiratun fi akhir wa huwa mudaf al-ya yaum nutakallim dhamir muttasil mamila sukun fi mahali jari mudaf ilih. Apakah ini i'rabnya zahira atau muqaddara? Khilaful ulama. Iya. Nggak salah pernah saya singgung itu di durusul lughah ya. Dah lama sekali. Khilaf ulama. Semua ulama mengatakan kasrah zahirah. Kan Rabbi. Ada min masuk, makai kasrah. Kasrah kan nyata kasrahnya. Semua ulama mengatakan bukan. Kasrah ini bukan karena ini. Punya argumentasi kuat. Kasrah ini bukan karena ini. Kasrah ini karena ini. Kenapa? Sebelum masuk ini tetap aja Rabbi. Sebelum masuk itu Rabb. Tanpa dimasuk huruf jar, bagaimana bacaannya? Kan tetap kasrah juga kan? Berarti dia kasrah itu bukan karena faktor ini. Karena faktor ya. Makanya ada dua i'rab, ada dua pendapat. Pertama itu tadi apa? Rabbi ismu jurum bimin wa alamati jari kasratun zahiratu fi akhiri. Karena zahirah nyata. Nah, kalau dhamma dan fathah kan enggak nyata itu. Nah, i'rab yang pendapat yang kedua yaitu sama dengan i'rab yang tadi dia sebelumnya. Berarti Rabbi ismu majrurun bimin wa alamatu jari kasratun muqaddaratun ala ma qabla mutakallim mana min zuhuriha terhalang untuk menampakkan apa harakat aslinya yang sebenarnya. Kenapa? Al-istighalu bi harakatin munasibah, disibuk oleh harakat yang sesuai yaitu ya mutakallim. Berarti harakat ini adalah disebabkan oleh ya, bukan karena min. Ya kalau mau tidak repot ya tadi i'rab yang i'rab apa pendapat pertama kasrah zahirah fi akhirih. Baik. Walaupun demikian tidak berpengaruh sedikit pun tentang masalah hukum ya. Ya, atau masalah makna sama saja. Baik. Semana tadi ini baik mungkin kita kasih pada pendengar. Nah, baik. Iya. Untuk yang berikutnya kami persilahkan kembali untuk Anda pemirsa dan pendengar untuk berpartisipasi di nomor telepon 021-823-6543. Kami persilahkan. Masih kembali ya nomor 7. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Umu? Nomor 8 Ustaz. Oh iya Umu Abdullah ya. Lala rokom sabah. Nomor 7. Nomor 7. Ya masih, iya. Isim maksur Ustaz. Iya, isim maksur ya. Sapian. Alif bul maksur alamatul rafihi dematun qadaratun. Ala alifi li ta'azur. Iya. Faqala Musa Rabbi a'lamu. Iya. Nah, ini Musa ini marfu' ya. Tandanya dhammah muqaddar alif alif. Kenapa dia marfu' tadi? Fa'il. Baik. Selanjutnya. Alamatun nasti fathatun qadaratun alif li ta'azur. Li ta'azur ya. Balaqad arsalna Musa. Musa. Nah, kenapa Musa ini mansub? Maf'ul bih. Ya, kena dia maf'ul bih daripada fi'il arsalna, arsala. Nanya fa'il ya. Iya. Fa'il. Terus selanjutnya? Saminan. Nah, belum. Walam tijari. Alamat tijari kasotun mukodarotun alipi lita azur. Iya, cuma contoh di sini apa? Tidak tepat ya. Karena Musa ini termasuk ismul ladzin salib, berarti tanda jarnya fathah muqaddarah. Fathah muqaddarah walaupun di isim maksur juga. Paham ini? Iya. Ya. Ya kalau mau kasrah muqaddarah tadi sudah kita ungkapkan tadi ya di halaman berapa tadi? Pada bab isim maksur ya, bisa kembali pada bab isim maksur. Di situ ada contoh yang isim maksur tanda jarnya kasrah muqaddarah. Jadi kesimpulannya tadi sudah saya ungkapkan tapi perlu saya ulang kembali, isim maksur ini ketika jarnya ada kalanya fathah muqaddarah, ada kalanya kasrah muqaddarah. Fathah muqaddarah kalau dia ismul ladzi la yansarib seperti Musa, Isa, nah itu kan ismul ladzi yansarib. Kalau dia dimasuk oleh huruf jar ya, maka fathah muqaddarah. Tapi kalau dia bukan ismul ladzi yansarib, di akhir alif, baik alifnya layyinah, bengkok itu, atau alifnya panjang seperti al-asa, nah, tentu apa? Kasrah muqaddarah, bukan fathah muqaddarah. Fathah muqaddarah kalau dia hanya ismul ladhi la yansarib. Jadi ismul ladhi yansarib harakatnya ada yang zahira, ada yang muqaddarah. Taib. Ya, idh id qadaina ila Musa. Nah, Musa ini apa? Coba i'rab Musa, bagaimana i'rab Musa? Musa isim majrur. Nah, ismul majrurun bi ila wa alamat jarihi. Majrihi kasratul. La, fathah. Fathatun muqaddaratun ala al-alif. Alifi. Ya. Mana amin zuhuriha? Lita'adzur. Mana al-zuriyal ta'adzur. At-ta'adzur, li'anahu isim maksur. Iya, jadi fathah. Yang ini sudah saya revisi ya, sudah saya revisi. Nanti untuk cetakan kedua, insya Allah, kena saya berikan contoh yang lain ya, khusus untuk yang jar ini, ya. Atau isi maksur. Baik. Saminan, Ustaz. Ya, saminan. Saminan, alis bul mangkus. Iya. Nama turafihi domatun poterotun ayai. Mahdufati Lissiqal Lissiqal. Iya. Balikulli qawmin hadin. Terus alamatul mahdi fathatun zahiratun. Iya. Ala hadiyah lahu. Iya. Terus alamatu jarihi kasrotun kodarotun ala ya'i mahdufah itikol. Sama lahu min hadin. Iya, betul. Baik. Kemudian isim manqus. Apa isim manqus? Isim manqus yang di terakhirnya ya, Ustaz. Iya, isim manqus adalah isim yang diakhiri oleh ya, ya. Wa qablaha. Wa qablaha. Akhir. Qablaha sukun atau fathah? Kasrah. Kasrah. Iya. Wa qablaha kasrah. Hampir terjebak ya. Iya. Jadi kalau sebelumnya sukun itu bukan ismul ladzi la yansarif sekalipun di akhir alif seperti mabniyun. Nah, ini kan sering kita ungkapkan fi'lun madin mabniyun. Ianya tetap didhammahkan. Nah, kenapa? Karena itu bukan isim manqus. Isim manqus sebelumnya adalah kasrah. Ini sukun mabniyun. Karena ya itu adalah dua ya. Ya pertama sukun, ya kedua berharakat. Mabniyun, mabniyan, mabniyin. Baik. Kalau dia isim manqus, ketika rafa'nya apa? Dhammah muqaddarah lisiqat. Ketika nasab fathah zahirah. Ketika jar kasrah muqaddarah. Lisiqal. Nah ini. Ini tanda i'rab yang sesuai dengan contoh ya. Contohnya alamat rafi dhamma muqaddar al-ya yang mana ini al-mahdhufa lisiqal. Ini contoh. Walikulli qawmin hadin had. Nah hadin ini marfu, sah? Ya, sah. Marfu, yakin? Yakin, kenapa marfu? Karena isim maksud mangkus mahzufah. Kalau ditanya kenapa marfu, berarti apa? Jawabnya apa? Kudukan kalimat. Kudukan jabatan kata dalam kalimat. Kenapa nih? Apakah fa'il? Apakah dia khabar? Fa'il. Fa'il. Mana fi'ilnya? Walikulli qawmin had. Jadi setiap kaum itu ada yang berikan petunjuk. Petunjuk. Iya. Berikan petunjuk seperti dai, para ulama. Nah, termasuk rasul, nabi. Enggak bisa taib, enggak apa-apa. Insyaallah kita lempar kepada yang lain ya, saya enggak mau jawab dulu. Taib, ahsan tibu. Ya Om. Tadi sudah jawab cukup bagus ya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dilempar ke ya. Pendengar, pemirsa atau juga ke ikhwah di studio? Boleh juga, ikhwah juga boleh supaya jangan nganggur mereka. Silakan ikhwah di studio, ada yang bisa menjawab? Iya. Enggak ada bisa jawab. Mubtada, pakai itu biar kedengaran. Saya penjawab silakan. Yeah. Hadin mubtada muakhar. Iya, yeah. Walikulli qaumin hadin mubtada muakhar. Ya, yeah. Dari mana sih tahu mubtada muakhar? Cirinya. Didahului dengan sibhul jumlah. Sibhul jumlah mana sibhul jumlah? Kulli qaumin. Likulli jar majur kan? Lam kemudian kulli isim majur. Likulli qaumin itu mudhaf ilaih ya. Mudhaf ilaih. Jar majrur itu umumnya begitu. Umumnya kalau di awalnya ada jar majrur, kemudian di belakangnya ada isim marfu, berarti apa? Apa jumlah ismiyah ya? Berarti itu jar majrur jelas khabarnya muqaddam, kemudian setelahnya adalah mubtada muakhar. Baik, marfu. Saya tanya, mana tanda rafa'nya? Hadin. Tanda rafa'nya dhammah muqaddarah alal ya'i mahdhufah. Alal ya'il mahdhufah itu asalnya apa? Hadiyun. Asalnya apa? Hadiyun. Hadiyun. Hadiyun. Itu asalnya. Ada ya. Nah, Kalau ada ya juga tidak bisa diharakatkan dhammanya karena berat. Ya. Jadi kalau mau diharakatkan biar nyata marfu'nya hadiyun madiyun gitu. Hadiyun madiyun. Madiyun dhot bukan madiyun ya. Dhot ya. Ya mirip-mirip juga. Hadiyun itu asalnya. Nah, jadi ada dhammah, dhammahnya di mana? Di ya muqaddarah. Kenapa muqaddarah? Karena kalau ditampilkan dhammahnya tetap juga tidak dibaca dhammahnya. Hadi, ya kan? Nah, masuk alif lam al-hadi, asal al-hadiyu. Tetap tidak baca dhammahnya. Kenapa? Lisiqal, kena berat. Yang sudah kita bahas pada isim manqus. Nah, timbul pertanyaannya, kenapa di sini ya-nya dibuang? Kenapa di sini ya dibuang? Kenapa enggak ditampilkan ya hadi? Aduh, bisa jawab di antara antum? Lupa ya. Antum cepat lupa ya. Alif lam. Apa alif lamnya apa? Ah, karena tidak pakai alif lam. Nah, kan sudah ada tiga kan? Tiga syarat ya manqus itu dibuang. Pertama apa? Ghair muhalla bi'al, tidak pakai alif lam. Yang kedua, yang kedua laisa mudhaf. Kan enggak mudhaf itu. Mudhaf enggak itu? Enggak, dia hanya satu kata kan. Tapi yang kedua laisa mansuban, bukan mansub. Nah, ini apa? Dia marfu kan? Nah, makanya ianya dibuang. Hadin. Nah. Misal Quran zanin. Baik. Jadi untuk contoh ini, i'rabnya apa? Hadin adalah mubtada muakhar marfu wa alamat rafi dhammatun muqaddaratun alal ya'il mahdhufah lisiqal. Karena ya-nya dibuang, maka dikata ya'il mahdhufah. Nah, tidak selamanya isim manqus dhammah muqaddar alal ya'il mahdhufah. Ya, kalau ya-nya ada, tanpa ada kata mahdhufah. Paham itu? Kalau ya-nya ada, maka tidak, maka i'rabnya tidak perlu apa, tidak digunakan kata mahdhufah. Mahdhufah kan dibuang. Contoh al-hadi, al-hadi, al-qadi, adilun. Bagaimana i'rab al-qadi? Mubtada marfu wa la tarfi dhammatun muqaddaratun 'ala al-ya. Mana min zuhur ya? Tidak dikatakan 'ala al-ya'il mahdhufah karena ya-nya ada. Nah, di sini ya-nya tidak ada, dibuang, maka perlu dikata tambahan alal ya'il mahdhufah lisiqal, kena berat ya. Baik. Ya, mudah-mudahan umumullah bisa memahami ya. Terus selanjutnya silakan. Silakan dilanjut. Yang kedua. Alamatun nasbihi. Alamatun nasbihi fathatun zahiratun. Zahira. Baik, contohnya fala hadiyalah. Nah, hadiyah. Nah, fathah. Ini fathah zahira. Ya, kenapa fathah zahira? Sebagai apa di sini? Mabniun bi la nafiyah. Baik, jayid. La ni la an-nafiyah lil jinsi. La nafiyah lil jinsi isimnya adalah fathah, mabni al-fathah. Mabni al-fathah. Tapi fi mahalin nasab. Kenapa? Karena isim la itu hukumnya mansub. Karena dia apa? La ini beramal seperti amal inna. Beramal seperti amal inna. Makanya mahalun nasab. Jadi la di sini hadiah, dia mabni al-fathah. Karena harakatnya fathah, makanya zahirah. Nampak. Ya. Jadi, ini kan isim manqus ya. Isim manqus, sekalipun kedudukan dia adalah mabni al-fathah, kena harakatnya fathah, sama seperti harakat nasab fathah kan, maka nyata harakatnya. Harakatnya apa? Nyata. Fala hadiyah lahu. Taib. Terus selanjutnya. Alamatul jari kasratun muqaddaratun alal ya'i al-mahdhufah. Nah, ini khusus untuk contoh ini. Fama lahu min hadin. Fama lahu min hadin. Iya. Nah, hadin ini kena dimasuk oleh huruf jar. Nah, i'rabnya bagaimana i'rabnya? I'rabnya Hadin ismun majrurun bi min wa ala mudjarrihi ya kasratun muqaddaratun alal ya'im al-mahdhufa liltiqal. Nah, mungkin pertanyaan, kenapa kasrat muqaddarah? Bukankah kasrat nyata nampak di dalnya hadin? Kan nampak. Kenapa muqaddarah? Kenapa enggak apa kasrat zahirah? Seperti penjelasan yang tadi, Ustaz. Apa? Penjelasan yang tadi ya. Apa penjelasan yang ada tadi? Ada dua pendapat, Ustaz. Hah? Pendapat juga? Dua pendapat gitu? Iya. Salah. Ini dal ini bukan huruf akhir. Huruf akhir. Duh. Iya kan? Kalau yang tadi itu, yang idhafah yang mutakallim, mutakallim itu sebelum ya itu memang huruf akhir. Ya, sebelum ya. Ya, ini dal ini bukan huruf akhir. Dal ini sebelum akhir. Oh, seperti. Nah, huruf akhirnya adalah ya, iya, ya yang dibuang. Di situ tanda i'rabnya. Berarti. Nah, di sini dalnya ditanwinkan setelah hurufnya dibuang, menunjukkan bahwa ada huruf ya yang dibuang. Maka tanwin apa namanya? Tanwin iwad. Tanwinu iwadin an harfin mahdhuf. Tanwin pengganti huruf yang dibuang. Karena ada huruf buang, maka dikasih tanwin dia sebagai pengganti. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan bahwa ada huruf yang dibuang itu ya. Hadin. Taib. Maka i'rabnya apa? Hadin ism majrurun bi min wa alamatu jarhi kasratun muqaddaratun 'alal ya'il mahdhufa lisiqal. Asalnya apa? Ha min hadiyin. Kan itu asalnya. Hadiyin. Tapi tidak bisa dikasrakan. Kenapa? Siqal berat. Kena berat, maka tidak diharakatkan min hadi, kan gitu. Tapi ianya dibuang. Kenapa dibuang? Kembali tadi syarat tadi. Karena dia tidak pakai alif lam, bukan mudhaf, kemudian bukan mansub. Di sini majrur, maka dibuang. Setelah dibuang, huruf sebelum akhirnya itu dal dikasih harakat lagi menjadi tanwin, namanya tanwin iwad an harfin mahdhuf. Tapi perlu diingat bahwa isim manqus yang majrur ini tidak selamanya muqaddar al ya mahdhufah. Iya. Ini di'rab mahdhufah karena ya-nya dibuang. Tapi kalau ya yang enggak dibuang seperti apa? Al minal hadi minal qadi. Tentu i'rabnya apa? Kasrah muqaddarah alal ya man amil zuhuriha. Enggak dikatakan minal ya'il mahdhufah, orang ya-nya ada. Baik. Satu lagi terkait dengan isim. Tafadhol. Mungkin baik. Para pemirsa ya. Silakan pemirsa ya. Di rumah atau pendengar, silakan Anda bisa membaca terakhir terkait dengan isim ini di nomor 0218236543. Di contoh yang terakhir, silakan. Iya. Dengan siapa di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Yusuf dari Indramayu. Baik, silakan. Abu Yusuf. Masya Allah, kayaknya sudah lama tak bersuah. Iya, suaranya ya. Mungkin apa? Mungkin senantiasa ngikutin cuma enggak masuk-masuk barangkali ya. Iya. Iya, masya Allah. Baik, tafadhal ya, akh Karim. Tis'ah. Iya, naam, rakam tis'ah. Tis'ah, al-asma'ul khomsatu. Iya. Alamatu rafihi al-wawu. Wa abuna syaykhun kabirun. Alamatu nasbiha al-alifu. Inna abana lafi dolal. Alamatul jarihi, alamatul jariha al-ya'u. Ahabu ila abina minna. Iya. Tapi apa itu asmal khamsah? Mahi asmal khamsah wa ma syurutuha? Masih ingat? Asmal khamsah itu yang abu. Terus? Akhuna asmaul khamsah adalah abu, akhu, famu. Terus famu. Famu atau fu? Fu. Iya. Fu terus du. Du. Jadi aku, abu, aku, hamu, fu dan du. Iya. Am dan. Iya, itu lafaznya. Lafaznya ada berasal kata ab, abun, akhun, hamun, kemudian famun. Am dan. Tapi nanti cuma mimnya dibuang. Ya. Kemudian du. Iya. Baik, syaratnya apa? Kita murajaah kembali supaya tidak lupa. Mufrad dan. Hah? Harus mufrad. Nah, yang pertama alfadhuha mufradah. Mesti lafaznya mufrad, bukan musanna, bukan jamak. Berarti kata abu, aku, hamu, fu dan zu. Terus syarat kedua. Sebagai mudhaf dan. Harus diidhafah, bukan sebagai mudhaf, harus diidhafahkan. Iya, harus diidhafahkan dan. Baik. Idhafakan kepada apa? Kepada dhamir. Enggak pada dhamir. Kalau abuka gimana? Bukan asmaul khamsah. Bukan abuka. Termasuk asmaul khamsah. Abuka. Asmaul khamsah. Nah, terus kenapa bukan pada dhamir? Idhafanya. Pada dhamir kan. Hah? Di standarkan pada dhamir kan. Idhafatu dhamir. Tapi kalau Abu Umar, Abu Bakar bukan asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Terus Bakar bukan dhamir? Dhamir juga. Oh. Ah, Bakar dhamir. Abu Umar, Umar dhamir. Afan dan ya. Idhafah kepada selain ya mutakallim. Oh, na'am dan afan. Iya. Selain ya. Kalau ya, tadi sudah nerokan inna rabbi, rabbi a'lamu inna rabbi, arju min rabbi. Nah, itu bukan ismul idhin, apa, bukan apa, min asmul khamsah. Ya, karena i'rabnya apa? Marfu' bidhamma, wa mansub bifathah, wa majrur bilkasrah. I'rabnya dhamma, fathah, kasrah. Kalau asmul khamsah, beda tanda i'rabnya. Waw, alif, dan ya. Naam. Jadi apa? Idhafah kepada selain ya mutakallim ya. Apakah itu dhamir atau bukan dhamir? Yang penting bukan ya. Terus syarat selanjutnya apa? Kan ada tiga ya. Bukan isim tafdil. Bukan apa? Bukan isim tafdil. Tafdil. Oh, isim tasghir. Iya. Bukan isim tasghir ya. Naam. Betul. Iya. Kalau isim tasghir, i'rabnya seperti isim mufrad lainnya. Marfu bi dhammah wa mansub bil fathah wa majrur bil kasrah. Abun, isim tasghirnya apa? Ubayyun. Itu isim tasghirnya. Akhun ukhayyun. Ya ukhayya. Naam. Bukan asmul khamsah ya. Nah, makanya abun. Perhatikan kembali wa ala tarfi wa ala tarfiha al waw. Ha kembali pada asmul khamsah. Abuna syaikhun kabir. Nah, ini abuna idhafah kepada apa? Idhafah ke mana ni? Idhafah kepada apa itu? Pada dhamir nahnu dan. Nahnu pada dhamir na, betul. Abuna. Kenapa pakai waw di situ? Karena dia sebagai khabar dah. Khabar, mana mubtada'nya? Oh, sebagai mubtada' dan afan. Sebagai mubtada'. Khabarnya mana? Syekhun. Syekhun. Kabirun? Kabirun itu sifat. Sifat atau naat, masya Allah. Nah. Iya. Abuna dia marfu. Atau rafanya apa? Wow. Nah, kenapa? Li'anahu mubtada' ya. Abuna, abu mubtada'. Coba i'rabkan abuna. Abuna, abu saja. Abu. Abu. Mubtada'un marfu'un ya. Wa alamatu rafi'i al-waw ya. Niabatan ala dhammah. Anit dhammah, niabatan. Niabatan anit dhammah. Niabatan anit dhammah. Li'annahu isim asma'ul khamsa. Li'annahu minal asma. Jangan bila li'annahu asma. Kalau asma itu berarti dia banyak, ini cuma satu. Maka pakai min. Li'annahu minal asma'il khamsah. Apa arti minal asma'il khamsah? Karena dia termasuk. Ya. Min itu li tab'id ya. li'annahu minal asmal khamsah, karena dia termasuk isim-isim yang lima atau lima isim. Wa huwa mudhaf na, fa huwa mudhaf na mudhafun ilaih, dhamirun, dhamirun muttasilun, muttasilun mabniyun, mabniyun ala dhamma. Mana dhammanya? Ala sukun. Di mana sukunnya? Di alif ya. Nah, fi mahalli jarin. Baik, ahsan, masyaallah. Terus yang kedua, alamatun nasbiha al-fathah. Inna abana, inna abana dia itu isim inatan. Isim inna mansub. Apa tanwasabnya? Alif dan. Alif, betul. Terus yang terakhir, ila abina. Ya. Ila abina. Coba i'rabkan abina. Abina isim jar, ismun majrurun, ismun majrurun bi bi ila, bi ila, iya, yeah, dia majrur dengan ila, bi ila. Wa alamatu jarrihi, wa alamatu jarrihi al ya, yeah, niyabatan ala an jan ala niyabatan anil kasrah, niyabatan anil kasrah, li'annahu min asma'il khamsah, min al-asma'il khamsah. Coba i'rab yang pertama, yang kedua tuh, inna abana, abana bagaimana i'rabnya? Abana, abana ismun inna, ismu inna, jangan ismun ya, karena ismu, ismu idhafah pada inna. Coba perhatikan. Ya, ismu inna. Iya. Wa alamatu ismu inna mansubun. Wa ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi al alif. Niyabatan. Al alif atau fathah? Alif kan. Alif, iya. Iya. Masyaallah, bagus. Niyabatan. Digoyang dikit aduh tetap teguh. Bagus. Iya. Niyabatan an anil, anil kasrah, fathah, fathah. Li'annahu min asma'il khamsah. Kenapa niyabah anil, anil fathah? Karena yang tanda i'rab untuk nasab itu adalah fathah. Iya, tanda i'rab asli bagi nasab adalah fathah. Ya, betul. Selain fathah adalah pengganti atau ya pengganti atau alamat fariyah. Niyabah anil fathah li annahu min al asmaul khamsah. Taib, ahsan, barakallahu fik. Afik, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya penelpon ikhwah masuk di kesempatan malam hari ini yang telah lama ditunggu ya. Baik, set, apa kita lanjut ke kayaknya kita cukup sampai sini ya. Nah. Ya, mungkin ada pertanyaan. Baik, silakan ikhwah di studio atau Bapak Ibu pemirsa dan pendengar Raja di rumah, silakan apabila ada pertanyaan bisa disampaikan melalui pesan WhatsApp di nomor 081 989 6543. Kami persilakan. Silakan ikhwah kalau ada yang mau ditanyakan. Tampaknya tidak ada pertanyaan, mau pesan singkat, Sat? Alhamdulillah, berarti sudah paham. Sudah paham. Ya. Ihwal di studio juga tampaknya wajah-wajahnya wajah paham, insya Allah. Berseri-seri. Masya Allah. Silakan, Bapak Ibu di rumah, kalau ada yang mau bertanya secara langsung juga boleh di nomor 021-823-6543. Bisa langsung bertanya kepada Al-Ustadz. Kami persilakan. Ini sudah ada yang baru mengetik saat ingin bertanya, yeah, tapi pertanyaannya belum sampai saat. Iya, iya. Iwa di studio sudah cukup paham? Insya Allah sudah cukup paham. Tapi pertanyaannya belum sampai, Pak. Baik, pertanyaan belum sampai ya. Halo. Insya Allah sudah cukup paham. Baik, silakan. Pertanyaannya belum sampai. Nanti pertanyaan belum sampai ya. Iya, boleh langsung aja silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Baik, silakan. Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dikecilkan terlebih dahulu televisi atau radionya, Bapak. Ya. Ya, silakan, Pak. Mau nanya aja ini sama Ustaz ya. Iya. Buku yang jilid 2 kapan tuh dicetak gitu? Oh iya. Insyaallah, Pak. Kalau sudah kita jadi, selesai materinya, insyaallah sudah tersedia insyaallah. Iya. Ya, Ustaz. Ini Ustaz tidak ini Pak Ilham Halim, Ustaz dari Kampung Tengah. Selamat Jati. Oh, masyaallah. Barakallahu fiik, Idham Khalid. Ya sudah lama ya tak bersuara juga ini. Iya. Saya nungguin Ustaz buku jilid 2-nya ya, insyaallah Ustaz ya. Oh iya. Jadi baru bicara ya, nunggu ya. Masya Allah. Iya. Alhamdulillah. Ini termasuk apa? Duluan. Pengikut apa? Kajian ya, masya Allah. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Jazakallah khairan. Baik. Ya insya Allah jilid kedua itu sudah selesai ya. Tinggal dicetak juga. Juga sudah saya serahkan kepada Yayasan Mahdithus Salam ya. Dan juga mungkin mereka juga memeriksa kembali ya. Ya supaya minimal apa menisir kesalahan-kesalahan harakatnya. Ya, kita harakat pasti ada salah. Ya namanya mata enggak cukup dua. Harus banyak mata yang melihat. Nah. Baik, ada pertanyaan dari pesan singkat dari Bapak Sabto Ustaz di Semarang. Ingin bertanya tentang kata tolibun wahidun Ustaz. Apakah termasuk apa Ustaz? Apakah a'dad ma'dud, jumlah ismiyah atau na'at ma'dud? Jumlah ismiyah itu mesti ada mubtada dan khabar, ada mesti ada subjek dan predikat. Kalau talibun wahidun itu belum kalimat sempurna. Kata apa? Na'at ma'dud. Talibun wahidun. Satu orang pelajar, ya. Satu orang pelajar, talibun wahidun. Jadi itu na'at ma'dud. Jadi wahid itu man'ud na'atnya. Nah ini kembali ke masalah adat ya. Kalau masalah adat ini sudah juga pernah jelaskan. Kalau adatnya satu dan dua itu menjadi na'at. Harus sinkron. Jadi na'at. Letaknya di akhir ya setelah isim. Talibun wahidun, kitabun wahidun, kurrasatun wahidatun ya. Zawjatun wahidatun. Nah, antum senyum-senyum ya kalau sudah cerita zaujatun wahidah. Nah, kalau untuk dua juga demikian, kitabani isnani, bukan isnani kitabani, salah. Kitabani isnani. Itu hanya penguat saja tapi kudu sebagai na'at. Tanpa kata isnani sudah mengandung makna dua kan kitabani kan. Nah. Jadi kalau memakai kata adat ini mau dipakai juga untuk satu dua dia harus jadi na'at. Jadi talib, kata talibun saja itu sudah mungkin satu tanpa ada kata wahid ya. Tapi kalau mau digunakan kata adat, letakkan di akhir setelah isim. Enggak bisa wahid talib kan, wahid talib. Nah, kalau bahasa amiyahnya mungkin baik sering dipakai, iya. Ya itu ma'amiyah, amiyah kan menyalahi kaidah kan. Ya, yang penting ya paham itu. Itu di seluruh bahasa ada bahasa pasaran kan, ya. Wahid kilo tuh, urid wahid kilo tuh. Nah, antum pergi ke Madinah itu di mana ya? Itu sering dipakai wahid kilo. Benar enggak wahid kilo? Salah. Kiloan wahidan. Itu benar. Ana uridu kiloan wahidan minas sukkar. Saya ingin satu kilo apa? Gula. Nah, enggak bisa wahid kilo. Nah, tapi memang dipakai bahasa pasaran, paham orang. Tapi menyalahi kaedah, menyalahi tata bahasa. Ya. Mungkin bahasa kita juga gitu kan, banyak kita berbicara menyalahi tata bahasa. Cuma kita aja nggak tahu, nggak menyadari. Jadi kalau pakai adat itu, kalau satu dan dua itu jadi na'at. Tapi kalau sudah tiga itu jadi apa? Nanti ada tamyizna, adat ma'dud namanya. Berarti adat dulu baru ma'dudnya. Arti ma'dud yang dibilang. Bukan dibilangin, yang dibilang. Adat dulu, contohnya tiga kitab. Salah satu kutubin. Bukan kutubun salasa. Bukan kutubu salasatin. Salah satu kutubin. Nah, itu pun ada kaedahnya. Nah, antara muzakkar dan mu'annas. Ini sudah juga dibahas ya. Itu setelah angka apa? Angka dua ya, setelah angka dua. Berarti dari tiga sampai akhir. Nah. Baik. Baik, tampaknya pertanyaan di kesempatan malam hari ini saja Ustaz melalui pesan singkat WhatsApp dan juga tampaknya pendengar dari rumah maupun pemirsa juga pertanyaannya sudah saya. Dan tafadhol saya untuk demikian saja kajian kita, dan perlu saya tekankan kembali i'rab tadi apa? Isim yang idhafah kepada yang mutakallim, itu diingat. Ya, karena ini sering orang apa lupa. Dan sering orang apa ketika diminta i'rab lupa dia. Bagaimana cara mengi'rabnya? Maka itu coba diingat-ingat kembali cara i'rab tadi. Demikian saja, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.